Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashara al ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita di majlis pada malam hari ini dalam rangka melanjutkan kajian rutin kita setiap malam Sabtu, yang insyaAllah ta'ala akan kita bahas ahadith as-sahihah yang ada di dalam sahih al-imam Muslim alaihi rahmatullah. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membaca beberapa hadis dari bab yang keempat yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, an-nahyu 'anil riwayati 'an du'afa wal ihtiyatu fi tahammuliha, larangan untuk meriwayatkan dari mereka para ad-du'afa. Dan telah kita jelaskan siapa mereka ad-du'afa, wal ihtiyat fi tahammuliha, dan berhati-hati dalam meriwayatkan khabar ataukah riwayat dari mereka. Kita sampai kepada hadis yang ke-21 yang mana disebutkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah tentang kisah yang sebelumnya telah kita bacakan pula, Bushair ibnu Asad al-Adawi, yang mana ia datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu atau Bushair ibnu Ka'ab, Bushair ibnu Ka'ab al-Adawi, yang mana dia datang kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma untuk meriwayatkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana disebutkan di sini oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, faja'ala yuhadditsu wa yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diulangi di dalam riwayat ini sebanyak 2 kali. Bushair ibn Ka'ab al-Adawi mengatakan kepada Ibn Abbas bahwasanya beliau mendapatkan khabar dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bersabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, faja'ala Ibn Abbas la ya'zanu li hadithihi wa la yanzuru ilaihi. Saking mudahnya Bushair ibn Ka'ab al-Adawi untuk mengucapkan kalimat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ringan, mudah mengucapkan hal tersebut, maka Ibnu Abbas tidak mengizinkan dia untuk membaca hadis lagi, untuk meriwayatkan hadis dari beliau lagi. Wala yanzuru ilaihi, dan mengatakan kepada orang yang berada di sekitar Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma untuk tidak mengambil riwayat dari Bushair ibn Ka'ab. Faqal, maka Bushair ibn Ka'ab al-Adawi alaihi rahmatullah mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas sahib Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sahabiyun jalil, imamul mufassirin. Kata Bushair ibn Ka'ab kepada Ibn Abbas, ma li la arak tasma'u li hadithi, ada apa engkau tidak mau mendengar hadith-hadith yang aku riwayatkan, hadith-hadith yang aku baca, yang aku nukilkan. Wa hadithuka an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa la tasma', yang aku kabarkan ini adalah sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sementara engkau tidak mau mendengarnya. Bentuk pengingkaran dan protes dari Bushair ibn Ka'ab al-Adawi, sementara Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala melarang manusia untuk mengambil riwayat dari Bushair ibn Ka'ab dan tidak mendengarkan riwayat dari Bushair ibn Ka'ab al-Adawi adalah dalam bentuk ihtiyat, berhati-hati. Karena begitu mudahnya Bushair ibn Ka'ab mengucapkan qala Rasulullah, dengan mudahnya mengucapkan telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala Ibnu Abbas, setelah protes itu dinaikkan, disampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, maka beliau berkata, inna kunna marratan idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibtadarathu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina dahulu kami. Tatkala mendengar ada seorang yang membawa sebuah periwayatan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, langsung kami fokus kepada dia. Mata-mata kami tertuju kepadanya dan pendengaran-pendengaran kami kami fokuskan untuk mendengarkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu kunna. Falamma rakiban nasu as-sa'ba waz-zalula lam na'khudh minan nasi illa ma na'rif. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, tatkala beliau menjelaskan illah, sebab kenapa tidak mendengarkan dari seorang Bushair Ibnu Ka'ab al-Adawi. Falamma rakiban nasu as-sa'ba adh-dhalul, maka tatkala manusia setelah banyak memiliki arus fitnah, banyak memiliki arus fitnah, banyak memiliki syubhat, tidak lagi mengambil Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari orang-orang kecuali yang mereka ketahui, illa ma na'rif. Jadi setelah terjadinya fitnah, setelah terjadinya banyak syubhat, banyak orang-orang ad-du'afa yang berani meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, berani mengucapkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda begini dan begitu, dan sudah berani bahwasanya mereka bukan orang yang siqah, berani menukilkan begitu saja tanpa ada dasarnya, tanpa ada landasannya, maka setelah terjadinya banyaknya fitnah, berbagai macam dan berbagai model fitnah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, lam na'khudh minan nasi illa ma na'rif, kita tidak akan mendengarkan sebuah periwayatan hadis Nabi illa man na'rif, kecuali dari mereka yang kami ketahui. Ma'ruf lada as-sahabah, seorang yang telah dikenal di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah tabi'in ataukah atba' tabi'in, seorang yang ma'ruf. Akan tetapi tatkala ada seorang yang meriwayatkan, begitu mudahnya mengucapkan qala Rasulullah, qala Rasulullah, tanpa ada yang mengetahui siapa orang ini. Telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya syaitan mudah untuk menjelma menjadi seorang manusia dan datang kepada satu kaum mengabarkan kepada mereka bahwasanya Nabi kalian pernah bersabda seperti ini dan seperti itu. Mudah bagi syaitan. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kita tidak akan berani mengambil riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kecuali dari orang-orang yang telah kita ketahui kesikohannya, amanahnya. Kalau orang yang belum kita ketahui majhul, maka kita tidak berani mengambil periwayatan dari mereka, saking banyaknya fitnah yang tersebar. Kemudian kata Imam Muslim alaihi rahmatullah pada riwayat yang berikutnya, pada nomor hadis ke-22, dengan sanadnya Imam Muslim alaihi rahmatullah mengatakan, an ibni Abi Mulaikah, an ibni Abi Mulaikah, dari seorang yang bernama Ibnu Abi Mulaikah. Qal, dia berkata, katabtu ila Ibni Abbasin, aku pernah menulis sesuatu kepada Ibnu Abbas, sebuah risalah atau sebuah tulisan surat kepada Ibnu Abbas. As'aluhu an yaktubali kitaban wa yukhfi anni, aku meminta di dalam risalah tersebut, di dalam surat tersebut, kata Ibnu Abi Mulaikah, untuk beliau menulis kepada aku sesuatu. Wa yukhfi anni, dan setelah beliau menulis, maka aku meminta untuk sembunyikan dariku, jangan dibalas dan jangan disampaikan kepadaku, kata Ibnu Abi Mulaikah. Ini permintaan dari Ibnu Abi Mulaikah kepada Ibnu Abbas, mengirimkan surat kepada Ibnu Abbas, tolong tuliskan kepadaku beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beberapa tulisan-tulisan yang setelah engkau menulis ini, tolong engkau sembunyikan dan jangan dulu berikan kepadaku. Faqal waladun nasihun, an akhtaru lahu al-umura ikhtiyaran wa ukhfi anhu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan bahwasanya yang aku tulis pada secari kertas adalah beberapa kalimat, di antaranya waladun nasihun, seorang anak yang atau seorang pemuda yang bisa memberikan nasihat. Ana akhtaru lahul umura ikhtiyaran wa ukhfi anhu, dan aku menuliskan beberapa poin setelahnya dan aku sembunyikan untuk dia. Ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wa yamurru bihi syai. Kemudian setelahnya lewat beberapa bulan, beberapa tahun. Fayaqul, kemudian dia berkata, wallahi, demi Allah, ma qadha bihadha aliyun illa an yakuna dhalla. Jadi di dalam sebuah risalah yang telah ditulis oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ada beberapa yang berkaitan dengan hukum yang telah diberikan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana hal ini sesuai dengan permintaan Ibnu Abi Mulaikah, disembunyikan darinya. Berjalannya zaman, berjalannya waktu, tatkala risalah ini, surat ini sampai kepada Ibnu Abi Mulaikah, dia sempat meriwayatkan apa yang telah dituliskan oleh Ibnu Abbas. Akan tetapi Ibnu Abi Mulaikah bukanlah seorang yang bisa diambil ilmunya seluruhnya. Dia berusaha untuk sedikit menambah apa yang telah dituliskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, terkhusus apa di situ yang berkaitan dengan pembahasan hukum yang telah atau yang pernah dikeluarkan oleh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka setelah apa yang dituliskan tersebut kemudian sedikit ditambah, dan mana atau yang mana tambahan tersebut bisa merubah makna dari hukum yang telah diberikan Ali, maka sampai kepada telinga Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya yang pernah dituliskan adalah seperti ini, seperti ini, dan yang engkau tuliskan adalah apa yang telah dihukumi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, wallahi, demi Allah, ma qadha bihadza aliyun, Ali radhiyallahu ta'ala anhu tidak pernah memberikan hukum yang semacam itu. Illa ayyakuna dhalla, kalaulah memang hakikatnya seperti itu. Karena apa yang telah dituliskan oleh Ibnu Abbas ditambah, tidak diriwayatkan seperti apa yang dituliskan dari awal. Dan penambahan inilah yang menyebabkan berubahnya hukum yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kata Ibnu Abbas, kalaulah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menghukumi seperti apa yang telah ditambahkan tadi, ayyakuna dhalla, maka sungguh apa yang telah dia fatwakan dari hukum-hukum yang ditanyakan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, maka tidak sesuai dengan al-haq, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti beliau memberi fatwa tidak sesuai ajaran Allah azza wa jal, tidak sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari riwayat ini kita bisa melihat bagaimana seorang itu harus berhati-hati. Walaupun yang ia sampaikan adalah al-haq, yang disampaikan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma al-haq, akan tetapi tatkala orang yang menerimanya tidak memiliki sifat al-amanah, maka sesuatu yang al-haq bisa berbalik menjadi ad-dalalah, bisa berbalik menjadi kesesatan. Karena perbedaan yang ada, tambahan-tambahan yang ada, ataukah mungkin pengurangan-pengurangan yang ada, yang intinya tidak sejalan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian kata Imam Muslim alaihi rahmatullah di riwayat yang berikutnya, dengan sanadnya beliau menukilkan dari Al-Imam Tawus dari kalangan tabi'in, imam besar dari kalangan tabi'in. Qala utiya Ibnu Abbas bi kitabin fihi qada'u Ali. Satu waktu, kata Al-Imam Tawus, dan beliau adalah murid khusus dari Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'anhuma. Al-Imam Tawus mengatakan, suatu hari guruku, yakni Ibnu Abbas, pernah menerima satu tulisan yang mana di dalam tulisan tersebut disebutkan hukum yang pernah diberikan oleh Ali, hukum yang pernah difatwakan oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Famahahu illa qadra wa asyara Sufyan ibn Uyainah bi dhira'ihi. Maka setelah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu melihat apa fatwa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib sesuai dengan tulisan tersebut, apa hukum yang telah dihukumi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu dalam menyelesaikan satu permasalahan yang sampai kepada beliau, famahahu illa qadra, sebahagiannya dihapus, sebagian dari fatwa tersebut dan hukum tersebut dihapus oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, menunjukkan tidak setujunya beliau dengan adanya tambahan yang seperti ini. Ini kaitannya erat dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim pada hadis yang sebelumnya. Jadi tambahan tadi sebenarnya bukan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wa asyara Sufyan bi Uyainah bi dhira'ihi. Maka setelah kejadian yang seperti ini, Sufyan bin Uyainah, seorang tabi'in ma'ruf, muhaddis di zamannya, beliau mengisyaratkan dengan lengannya. Artinya, sesuatu al-haq tatkala datang, maka itu harus kita hormati. Dari siapapun datangnya, terlebih dari generasi terbaik, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabi'in, atba' tabi'in, harus kita hormati. Akan tetapi tatkala mereka, orang yang hidup setelah generasi terbaik tersebut, meriwayatkan sebuah periwayatan dan berbeda dari apa yang telah dinukilkan a'immatus salaf, pendahulu-pendahulu mereka, berbeda dengan apa yang ada di sisi para sahabat, berbeda dari apa yang ada di sisi An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka kita berhak untuk menolaknya selama tidak sesuai dengan al-haq. Maka dari sini mengajarkan kepada kita bahwasanya al-Islam tidak membenarkan yang namanya sikap taklid, sikap fanatik, apalagi taklidul a'ma, fanatik buta, tidak dibenarkan di dalam Islam. Apapun yang datang dari guru mereka, dari Habib Fulan, dari Wali Allan, wajib diterima walaupun berbeda dengan al-haq. Ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Lihatlah bagaimana tatkala sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang tertuduh telah memberikan fatwa yang tidak sesuai dengan apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, padahal itu adalah sebuah tuduhan yang tidak benar karena ada tambahan-tambahan tadi dari perawi yang sebelumnya. Maka Sufyan ibn Uyainah, imam dari kalangan tabi'in, mengisyaratkan dengan lengannya. Artinya apa? Artinya mereka manusia, mereka rijal, mereka seorang laki-laki, kami pun seorang laki-laki. Yang menjadi patokan adalah al-haq. Tatkala mereka berkata bukan sesuai dengan al-haq, tidak sesuai dengan apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berani untuk menolaknya. Ini yang ingin disampaikan oleh Sufyan ibn Uyainah. Dan tidak difahami di sini bahwasanya Sufyan bin Uyainah telah tidak memiliki adab kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak difahami demikian. Karena apa yang dilakukan oleh Sufyan bin Uyainah tatkala beliau mengisyaratkan dengan lengannya, maka ini menunjukkan bahwasanya al-haq di atas segala-galanya. Dan al-haq tidaklah terpaut dengan individu. Siapapun yang berkata dengan al-haq, itu yang kita ikuti. Walaupun orang tersebut kita hormati, walaupun orang tersebut kita muliakan dari kalangan ulama besar, akan tetapi dia tersesat, tidak mengatakan dengan al-haq, maka kita tinggalkan. Seperti kata al-Imam al-Albani alaihi rahmatullah, naduru ma'al haqqi haitsu dar. Kita berada bersama al-haq di mana dia berada. Jadi yang kita jadikan patokan adalah al-haq, Al-Qur'an wa sunnah. Maka disebutkan oleh beberapa kalangan a'immatut tabi'in, disebutkan dari beberapa kalangan a'immatut tabi'in, mereka mengatakan jika ada sesuatu khabar yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'ala ra'si wal 'ain. Fa'ala ra'si wal 'ain. Ini sebuah ungkapan dari mereka bangsa Arab yang menunjukkan bahwasanya tatkala ada al-haq yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seluruh yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pastilah al-haq. Tatkala ada suatu khabar datang dari Nabi alaihi salatu wasallam, fa'ala ra'si wal 'ain. Kami hormati. Kami junjung tinggi dan pasti kami ikuti. Ini sebahagian a'immatu at-tabi'in. Wa idza jaa'a al-khabar, dan ketika datang satu khabar min ashabihi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, fa'ala ra'si wal 'ain. Jika datang khabar, sebuah fatwa, sebuah nasihat, sebuah wejangan, arahan dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapapun itu, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang mulia yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jal, fa'ala ra'si wal 'ain. Khabar yang datang dari mereka pun kami hormati, kami junjung tinggi. Akan tetapi kata beliau, atau kata sebahagian a'immatut tabi'in tadi, walakin idza jaa al-khabar min ba'dihim, akan tetapi jika datang satu khabar, satu periwayatan dari yang setelah mereka, yaitu sesama kalangan tabi'in, maka mereka mengatakan fanahnu rijalun wahum rijal. Kami laki-laki, mereka pun laki-laki. Artinya apa? Tidak harus kita telan mentah-mentah dari apa yang ada di sisi tabi'in yang datang di zamannya. Jadi a'immatut tabi'in mengajarkan kepada orang-orang yang berada di sekitarnya bahwasanya bukanlah sesuatu jaminan ketika seorang hidup di zaman tabi'in pasti membawa al-haq. Bukan satu jaminan. Kalau kita mau melihat sejarah, siapa yang membunuh Khalifah Utsman ibn Affan? Siapa yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib? Mereka orang-orang yang hidup di generasi sahabat Rasul. Akan tetapi apakah generasi sahabat Rasul seluruhnya adalah orang-orang soleh? Seluruhnya berada di atas al-haq? La. Lihatlah pentolan Khawarij, Dzul Khuwaisirah, hidup di mana? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagi yang harus difahami, tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya yang sahih, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah zamanku. Tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya, yaitu kalangan tabi'in wa atba' tabi'in. Bukan menunjukkan bahwasanya seluruh manusia, seluruh kaum muslimin yang hidup di tiga zaman tersebut, mereka seluruhnya adalah ahlul haq. La. Bukan itu yang difahami. Yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah tatkala sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan al-haq, menyampaikan warisan Nabi alaihi salatu wasallam, maka berhak untuk diikuti. Begitu pula tabi'in, murid dari sahabat-sahabat Rasul. Begitu pula atba' tabi'in, mereka lebih berhak untuk kita ikuti, a'immatus salaf. Maka tatkala dibenturkan antara ucapan seorang yang hidup di zaman tabi'in misalkan, dengan seorang yang hidup di zaman setelah mereka, atba' tabi'in misalnya, maka tentunya kita mengambil sebuah ucapan yang keluar dari lisan mereka, para tabi'in. Dan sekali lagi, tidak menjamin mereka yang hidup di zaman-zaman tersebut semuanya adalah ahlul haq. Ada di antara mereka yang terpengaruh dengan syubhat, ada di antara mereka yang terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran dhalalah. Oleh karena itu, beberapa imamut tabi'in seperti yang saya nukilkan tadi mengatakan, kalau ada khabar yang sampai sama-sama kita di zaman tabi'in sekarang, maka nahnu rijalun wahum rijal, mereka laki-laki dan kami pun laki-laki. Maksudnya tidak harus ketika khabar itu datang dari kalangan tabi'in harus kita ambil. Harus dilihat pula bagaimana kondisi mereka yang meriwayatkan keadaan tersebut. Kalaulah mereka berada di atas al-haq, fa'ala ra'si wal'ain, kita junjung tinggi. Karena itu adalah zaman terbaik, generasi terbaik yang telah mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi, tatkala berbeda dengan apa yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang ada di sisi sahabat-sahabat Rasul alaihi salatu wassalam, maka tidak berhak untuk kita dengarkan dan kita ikuti, walaupun mereka hidup di zaman at-tabi'i. Karena berapa banyak ad-du'afa hidup di zaman mereka, berapa banyak ahlul dalal, ahlul bid'ah wal ahwa, keturunan dari Dzul Khuwaisirah, orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij, al-qadariyah, al-jahmiyah, al-mu'tazilah, hidup di zaman tabi'in wa atba' tabi'in. Oleh karenanya harus hati-hati. Makanya di sini Sufyan bin Uyainah sempat mengisyaratkan dengan lengannya. Artinya apa? Artinya tatkala sebuah khabar, sebuah fatwa sudah mulai diselewengkan, fatwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, hukum yang beliau berikan terhadap satu permasalahan adalah al-haq. Akan tetapi tatkala ditambah-tambahin, tatkala ada di sana penambahan, pengurangan yang merubah makna dari qadha Ali, hukum yang telah diberikan oleh Ali bin Abi Thalib, fatwa yang telah diberikan oleh beliau berubah maknanya, maka mereka-mereka yang berani untuk merubah ini, menambah-nambahi ini, itulah yang telah dalam tanda kutip ditantang oleh Sufyan ibn Uyainah. Tidak pantas mereka untuk mengotak-atik fatwa dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Ar-Rashid, sebuah khalifah yang mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ahlul jannah, mendapatkan rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada riwayat berikutnya, Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah mengatakan dengan sanadnya dari Abu Ishaq, dari Al-A'mash, dari Abu Ishaq, beliau berkata, lamma ahdathu tilkal asya' ba'da aliyin radiyallahu ta'ala anhu, qala rajulun min ashabi Ali, qatalahumullah, ayya ilmin afsadu. Maka apa yang berkaitan dengan seorang Ali bin Abi Thalib radiyallahu ta'ala anhu yang telah tertuduh dengan kedustaan, yang telah diotak-atik fatwa beliau, hukum yang beliau berikan, maka hal ini sampai kepada beberapa orang-orang dekat Ali bin Abi Thalib, yang mana ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu telah wafat, telah dibunuh oleh mereka orang-orang Khawarij, qatalahumullah. Maka beberapa sahabat-sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan tatkala mereka melihat konteks fatwa yang tersebar itu yang telah didustakan tadi, qatalahumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memerangi mereka, memerangi orang-orang yang berani merubah-rubah fatwa dari Ali bin Abi Thalib tadi. Ayya ilmin afsadu, sungguh ini adalah ilmu yang telah mereka rusak. Jadi bukan ilmu dari Ali bin Abi Thalib lagi, sudah mereka rusak, sudah mereka racuni, sudah mereka rubah-rubah. Lihat bagaimana beraninya ahlul bid'ah wa dhalal, orang-orang yang berada di atas kesesatan yang jauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berani mereka untuk mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib untuk menambahi sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kepada Ali bin Abi Thalib saja mereka tidak beradab, lantas bagaimana dengan orang-orang yang setelah beliau? Dan memang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang yang dibenci oleh mereka, khususnya kaum Khawarij, sangat membenci Ali bin Abi Thalib. Bahkan seorang ekstremis dari kelompok mereka berani mengatakan bahwasanya inna Aliyan kafirun, sesungguhnya Ali bin Abi Thalib telah kafir. Ini keluar dari lisan-lisan mereka. Berbeda jauh dengan kelompok yang lain yang bernama Syiah Rafidah, yang mengagungkan Ali setinggi-tingginya. Sampai-sampai mereka mengatakan bahwasanya Malaikat Jibril telah salah dalam menyampaikan wahyu yang seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib sampai kepada Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaih. Dua kelompok, ekstrem kanan dan ekstrem kiri, satunya berlebihan dan satunya menghinakan. Yang berlebihan keluar dari jalur al-haq, begitu pula yang menghinakan lebih-lebih lagi keluar dari jalur al-haq. Apa jalur al-haq? Al-wasatiyah, sikap pertengahan. Tidak memuliakan Ali, tidak meninggikan Ali radhiyallahu ta'ala anhu seperti derajat ilahiyah, sampai dijadikan sebagai harusnya adalah dia seorang utusan Allah. Tidak berkeyakinan seperti itu. Tidak pula Ali kita hinakan, telah kafir, fasik, musyrik, dan yang misalnya wal'iyadzubillah, sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhu wa'ardah, yang harus kita muliakan. Muliakan sesuai dengan kadarnya, tidak berlebih-lebihan. Beliau adalah sahabat yang mulia, kemuliaannya setelah Abu Bakar, setelah Umar ibn al-Khattab, setelah Utsman ibn Affan. Beliau ada di peringkat keempat. Ini akidah al-wasatiyah, sikap pertengahan. Tidak menjunjung sampai peringkat pertama, tidak pula habis dihinakan sampai tidak memiliki peringkat lagi. Al-wasatiyah, beliau ada di peringkat keempat. Dan beliau adalah ahlul jannah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna aliyan fil jannah. Ini akidah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sikap al-wasatiyah adalah sikap yang paling menyelamatkan kita. Tidak berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan adalah sesuatu yang bisa mencelakakan, sesuatu yang bisa membinasakan. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, halakal mutanatti'un. Sungguh akan binasa mereka orang-orang yang mutanatti'. Mutanatti' ini artinya berlebih-lebihan dalam hal apapun, dalam perkara dunia saja. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, kulu washrabu wa la tusrifu, makanlah kalian, minumlah kalian, dipersilahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, wa la tusrifu, jangan berlebih-lebihan, ala kadarnya, secukupnya. Ini perkara dunia. Lantas bagaimana dengan perkara akhirah? Kalau seorang sudah memiliki sifat at-tanattu', berlebih-lebihan, ghulu, apakah kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah kepada yang lainnya, tidak dibenarkan di dalam Islam. Halak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan binasa dia, karena tidak sesuai dengan apa yang dijalani oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kemudian riwayat terakhir yang dinukilkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah adalah dari Ibnu Ayyash, yang mana beliau berkata, sami'tul Mughirah, aku pernah mendengar Al-Mughirah yaqul, dia mengatakan, lam yakun yasduku ala Aliyin radhiyallahu ta'ala anhu fil hadithi anhu, tidak ada seorang pun yang benar-benar mengenal siapa itu Ali bin Abi Thalib yang membenarkan, yasduku, yang membenarkan, yang mengiyakan apa yang telah tersebar dari fatwa Ali bin Abi Thalib tersebut, yang telah didustakan tadi, yang telah dirusak tadi. Tidak ada seorang pun yang yasduq, yang membenarkan akan hal itu, kecuali orang-orang yang berpenyakit, illa min ashabi Abdullah ibni Mas'ud, kecuali mereka dari kalangan orang-orang yang berpenyakit. ada beberapa orang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ketika disebutkan dan disebarkan fatwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu di tengah-tengah mereka, langsung mereka dustakan. Ali tidak mungkin mengucapkan yang demikian. Ali tidak mungkin mengucapkan yang seperti ini. Karena benar-benar keluar dari koridor Nabi. Benar-benar keluar dari koridor Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aturan-aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada sebahagian sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pula yang mereka menahan diri, tidak mendustakan dan tidak pula membenarkan. Jadi mereka ingin meneliti dulu apakah benar ini fatwa Ali bin Abi Thalib ataukah bukan. Di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau terkenal seorang yang sangat hati-hati, seorang yang wara, memiliki sikap kehati-hatian yang sangat dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tatkala seorang mengabarkan fatwa Ali bin Abi Thalib kepada Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat-sahabat beliau, maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tidak langsung mendustakan, oh ini bukan dari Ali. Beliau menahan diri. Beliau akan mencari tahu dulu apakah benar-benar ini fatwa Ali bin Abi Thalib ataukah bukan. Dan ini adalah sikap terpuji yang dimiliki oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bukan celaan kepada beliau. Justru pujian hal ini kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang langsung mendustakannya juga pujian untuk mereka. Jadi masing-masing memiliki sikap yang terpuji. Dan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang khusus yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah menemani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Maka dikisahkan dalam sebuah riwayat, setelah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu dan orang yang berada di sekitar beliau mengetahui bahwasanya ini adalah sebuah tuhmah, sebuah kedustaan atas nama Ali bin Abi Thalib, pun beliau bergabung dengan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya yang langsung mendustakan tadi yang pertama. Maka pujian terhadap Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu adalah dari sikap wara'nya beliau, hati-hatinya beliau. Dan ini masuk kepada bab yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim. Untuk kita berhati-hati dalam mengambil satu periwayatan, dalam mengambil satu khabar. Tidak kita telan mentah-mentah dan tidak kita tolak mentah-mentah. Berhati-hati, melihat kondisi. Harus di-cross-check dulu. Iza ja'akum fasikun binaba'in, fatabayyanu. Jika datang kepada engkau khabar dari seorang yang fasik, seorang yang berlari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fatabayyanu. Cross-checklah. Telitilah dulu. Jangan langsung ditelan mentah-mentah dan jangan pula ditolak mentah-mentah. Dan seperti inilah Islam mengajarkan tatkala kita mendapatkan khabar yang disebut dari kisah-kisah kaum yang terdahulu. Kisah-kisah Bani Israel. Maka Islam, ajaran Nabi SAW mengajarkan untuk kita tidak membenarkan khabar-khabar tersebut secara langsung dan tidak pula mendustakannya secara langsung. Akan tetapi harus pada sikap al-wasatiyah tadi, pertengahan. Tidak berlebih-lebihan dan tidak pula berkurang-kurangan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Ya, insyaallah taala pada kajian Jumat malam Sabtu yang berikutnya akan kita bahas bab yang kelima yang berkaitan dengan bab bayani annal isnadi minad din wa anna riwayata la takunu illa anithiqat, bahwasanya sanad periwayatan, jalur periwayatan itu adalah dari agama kita. Artinya kita harus meneliti dari siapa kita mengambil jalur periwayatan, dari siapa kita mengambil ilmu agama. Dan sebuah bab yang berkaitan dengan tidaklah kita diperbolehkan untuk mengambil ilmu, mengambil khabar, mengambil sabda Nabi alaihi salatu wasallam illa anifiqat, kecuali dari mereka orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang amanah di dalam menukilkan khabar-khabar tersebut. Yang insyaallah taala akan kita bawakan dari penukilan riwayat Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.